Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, selayaknya tak henti-hentinya ucapan tahmid dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai limpahan nikmatnya yang Ia anugerahkan kepada kita sekalian. Nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat istiqomah di atas iman dan Islam. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan kalimat Alhamdulillah wa syukrulah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala dan segala bentuk syukur dan terima kasih kita angkat kepadanya dengan berharap ucapan tahmid kita dan ucapan syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini menjadi sebab bertahannya nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk tetap ada terus pada diri-diri kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita pada setiap malam Sabtu di Masjid Baitun Nafi' yang semoga Allah berkahi ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi yang kita ambil penjelasan dari ayat-ayat yang ada pada surah Al-Kahfi ini dari salah satu kitab tafsir yang terkenal yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan. Pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita telah membaca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Kahfi ini pada ayat yang ke-44, itu akhir dari pembahasan kita sebelumnya, di mana pada ayat 44 ke belakang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah dua seorang sahabat. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang satu beriman bahwasanya apa yang dia dapatkan dari perkara dunia adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun satu sahabat yang kafir, maka dia menganggap bahwasanya apa yang dia raih dari perkara-perkara dunia yang sedemikian banyaknya, yang sedemikian melimpahnya, itu berasal dari kemampuannya, berasal dari kecerdasannya di dalam mengelola keuangan sehingga dia berhasil. Dia tidak percaya bahwasanya apa yang dia miliki datangnya dari Allah. Bahkan dia tidak percaya bahwasanya apa yang dia punyai itu akan sirna karena dia tertipu dengan banyaknya harta benda duniawi yang dia miliki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dengan lengkap di dalam ayat-ayatnya ini, hingga pada akhirnya Allah subhanahu berikan keberakhiran baik untuk seorang yang beriman, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberakhiran buruk untuk seorang yang menentang, untuk seorang yang kafir, untuk seorang yang tidak mau mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Setelahnya ma'asyiral muslimin, pada ayat yang ke-45 masih ada kaitannya dengan cerita sebelumnya, di mana pada ayat 44 tadi sebagaimana kami sampaikan isinya adalah tentang dua sahabat yang saling berbeda sikap dalam perkara dunia. Yang satu beriman, yang satu kafir. Keberakhiran baik Allah berikan untuk orang yang beriman, dan keberakhiran buruk Allah berikan kepada seorang yang kafir. Maka berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan buatlah sebuah permisalan untuk mereka, segenap manusia. Buatlah untuk mereka sebuah permisalan tentang kehidupan dunia ini, wahai Muhammad. Kehidupan dunia ini, permisalannya adalah kama'in anzalnahu minas sama, seperti hujan yang kami turunkan dari langit. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Kemudian air hujan tadi menyatu dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi. Tumbuhan yang ada di muka bumi, tatkala terkena hujan, dia tumbuh dengan indahnya, tumbuh dengan hijaunya, membuat senang pemiliknya, membuat takjub yang melihatnya. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Tumbuhan yang dihujani oleh air hujan tadi tumbuh dengan sedemikian indahnya, akan tapi lambat laun fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini, seindah apapun dia, sesubur apapun dia, dia ujung-ujungnya akan menjadi hasyiman tadruhur riyah, akan menjadi pohon yang kering yang mengarah dengan arah yang berbeda-beda tatkala angin meniupnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, ia maha mampu. Ini ayat yang ke-45 dari surah Al-Kahfi. Pada ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menambah penjelasannya untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menambah penjelasannya agar kita lebih faham lagi tentang hakikat dunia ini. Setelah kita bersama-sama membaca dan mendengar tentang kisah seorang yang kafir, tidak percaya bahwasanya dunia ini adalah milik Allah, Allah mampu berbuat sekehendaknya. Berarti dunia ini, seberkuasa apapun kita terhadapnya, ada yang lebih berkuasa dibandingkan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kepemilikan kita terhadap dunia, ada yang lebih besar kepemilikannya dibandingkan kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memiliki, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat, zat yang maha mampu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang ke-45 ini, agar kita lebih sadar lagi tentang kehidupan dunia. Dunia itu adalah seperti air. Air yang turun dari langit, air hujan. Apabila kita memegangnya segar, kita rasa. Tatkala kita kehausan, kita meminumnya, hilang dahaga kita. Tatkala kita punya tumbuhan tersirami oleh air hujan, hijau tumbuhan kita, tumbuh dengan baik, subur dia. Semua yang terkena air hujan hidup biiznillahi ta'ala. Makanya Allah firmankan dalam ayat yang lain, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kami jadikan dengan adanya air hujan itu semua sesuatu menjadi hidup. Itu. Dunia seperti air hujan. Segar dipegang, segar diminum, bermanfaat. Tatkala air hujan itu fakhtalata bihi nabatul ardh, bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi, sebagaimana tadi disampaikan, dia akan tumbuh dengan baiknya. Namun sebaik apapun tumbuhan itu tumbuh, selebat apapun tumbuhan itu berbuah, akan ada masanya untuk tumbuhan tadi yang tadinya hijau berbuah dengan luar biasa, akan ada masanya tumbuhan tersebut akan menjadi hasyim, akan menjadi pohon yang kering. Pohon apa yang bertahan lebih dari 100 tahun? Mungkin ada, tapi sedikit. Pohon apa yang bertahan lebih dari 200 tahun? Mungkin ada, tapi sedikit. Biasanya, pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, paling banternya bertahan berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Sawit 30 tahun. Ya. Karet 20 tahun. Apalagi? Ya, tahunya sawit sama karet. Habis dari Sumatera soalnya. Al-muhim, tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini yang menjadi subur setelah terkena air hujan, yang menjadi hijau berbuah bermanfaat, bisa diambil manfaatnya oleh manusia, dia tidak akan bertahan lama, dia ujung-ujungnya akan menjadi pohon yang kering, yang tazruhur riyah, dia akan doyong ke kanan ke kiri, dia akan doyong ke utara dan selatan, terserah, tergantung bagaimana angin membawanya. Itulah dunia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia yang kita rasakan mungkin manis, mungkin indah. Tatkala dunia itu bersama dengan kita, kita merasa nyaman. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita maui, kita bisa mendapatkannya, kita bisa merasakan nikmatnya. Dunia hulwatun khadirah, manis dan hijau, bermanfaat buat kita. Hijau kita pandang, manis kita rasa. Akan tetapi dunia tidak akan kekal abadi bersama dengan kita. Bisa jadi harta kita masih ada, kitanya duluan yang meninggalkannya. Atau bisa jadi kitanya masih ada, harta kita dulu yang meninggalkan kita. Tidak ada yang kekal abadi. Tidak ada yang bertahan lama. Mau harta yang kita punya, yang kita punyai, yang kita miliki, seakan-akan kalau kita hitung dan kita takar, tidak akan habis 7 turunan, akan tapi kita tidak akan bisa menikmatinya selama 7 turunan, gak akan bisa. Hartanya ada, bisa dimanfaatkan 7 keturunan kita di bawah, akan tapi setelah kita mati, tak ada yang kita bawa, tak ada yang kita miliki kecuali harta yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya bermanfaat dan terus menemani kita di alam kubur. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih, yaqulu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam aslan wa liman qama bi wirasatihi ba'dahu taba'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya secara asli dan beriman, dan berfirman kepada orang-orang yang membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Allah berfirman menjelaskan, idrib linnasi matalal hayatad dunya, buatlah sebuah permisalan kehidupan dunia ini untuk manusia. Liyatasawwaruha haqqat tasawwur, agar manusia memiliki gambaran yang sempurna tentang bagaimana hakikat daripada dunia itu. Wa ya'rifu zahiraha wa batinaha, dan agar mereka mengetahui secara pasti bagaimana zahirnya dunia dan bagaimana batinnya dunia. Sehingga tatkala mereka punya gambaran yang baik tentang dunia itu bagaimana, fayaqisu bainaha wa bainad daril baqiyah, sehingga mereka bisa membandingkannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan negeri yang kekal. Wa yu'thiru ayyahuma aula bil ithar, dan agar mereka lebih bisa mementingkan mana yang lebih berhak untuk dipentingkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia ini apabila kita bandingkan dengan akhirat, maka kita akan diberikan sebuah pilihan mana yang akan lebih kita pentingkan. Duniakah atau akhiratkah? Tidak bisa kepentingan dunia dan akhirat kita berjalan sejajar dengan sejajar mungkin, itu tidak mungkin. Ada yang akan lebih kita pentingkan, ada yang akan lebih kita anggap besar, dan akan ada yang lebih kita anggap kecil. Ada yang akan lebih kita anggap penting, dan ada yang akan lebih kita anggap remeh. Tergantung bagaimana gambaran kita tentang perbandingan antara dunia dengan akhirat. Seorang mukmin yang faham hakikat dunia, tentunya setelah dia membandingkan, mengcompare antara dunia dengan akhirat, dia akan lebih mementingkan urusan akhiratnya dibandingkan dunia. Adapun seorang jahil, seorang yang tidak berilmu, seorang munafik, maka setelah dia membandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat, dia akan lebih mementingkan perkara dunianya dibandingkan perkara akhiratnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih." Barang siapa yang lebih menyukai dunianya, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Itu pasti. Kalau seorang lebih mencintai dan lebih mementingkan dunia yang dia kejar, maka secara otomatis dia akan membahayakan akhiratnya. Akan banyak perkara-perkara agama yang dia kesampingkan dan itu akan membawa madharat untuk nasib dia di akhirat nanti. Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Dan barang siapa yang lebih menyukai dan mementingkan akhiratnya, maka secara otomatis dia akan membahayakan dunianya. Dia akan memadorotkan dunianya. Fa'afiru ma yabqa. Maka Nabi SAW berpesan, fa'afiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pentingkanlah oleh kalian mana yang akan kekal dibandingkan yang akan fana. Itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengisyaratkan bahwasanya tatkala seorang cinta dunia dengan cinta akhirat itu tidak akan bisa bersatu dalam satu kalbu. Kalau seorang lebih cinta akhiratnya, maka cinta dunianya akan dikesampingkan. Kalau seorang lebih cinta akhiratnya, maka dunia akan dikesampingkan. Kalau seorang lebih cinta dunianya, maka akhirat akan dikesampingkan. Itu pasti. Tidak akan bisa berjalan secara utuh, ya. Tidak akan bisa berjalan dengan seimbang. Akan ada yang harus lebih dipentingkan. Dan kita sebagai seorang mukmin hendaknya memperhatikan pesan Nabi SAW, fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Pentingkan oleh kita mana yang akan kekal dibandingkan yang akan fana. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wa anna mathala hadhihi al-hayati ad-dunya. Dan sesungguhnya permisalan kehidupan dunia ini adalah kamatsalil matar, seperti halnya hujan, yanzilu alal ard, yang turun ke bumi, fayakhtalitu nabatuha tanbutu min kulli zawjin bahij, air tersebut pun menyerap ke tanah, masuk ke pori-pori tumbuhan, sehingga tumbuhan akan menjadi tumbuhan yang indah, tumbuhan yang menakjubkan. Fabaina zahratuha wa zakhrafuha tasurrun nadirin. Tatkala tumbuhan tadi menjadi hijau dan subur karena air hujan yang turun, tatkala tumbuhan tadi menyenangkan orang-orang yang memandangnya, wa ta'khudhu bi'uyunil ghafilin, dan memalingkan mata-mata orang yang lalai. Id asbahat hasyiman tadruhu riyah, tiba-tiba tumbuhan tadi menjadi kering, layu, tak punya kemana dia berarah, tergantung angin yang bertiup. Fadhahaba dzalikan nabatun nadir. Setelah dia menakjubkan orang yang melihatnya, setelah dia membuat berpaling mata orang-orang yang lalai, dan dia pun menjadi tumbuhan yang kering, dia menjadi tumbuhan yang tidak bermanfaat. Fadhahaba dzalikan nabatun nadhir, keindahannya pun hilang. Wa zahru zahir, bunga-bunga yang ada pada tumbuhan tadi pun melenyap. Wal mandharul bahi, pandangan yang indah tatkala kita memandang tumbuhan tadi pun sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Fa asbahatil ardu ghubra'at turaba. Tanah yang tadinya indah karena ditumbuhi tumbuhan yang hijau, kembali menjadi tanah yang berdebu. Seperti itulah dunia ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seindah apapun seorang memilikinya, sebanyak apapun seorang bersamanya, maka keberakhirannya adalah fana. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal ini di dalam ayatnya yang mulia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahiyyah. Bagi kalian wahai manusia, di muka bumi ini ada tempat tinggal, mustaqor. Wa mata'un, dan bagi kalian ada kesenangan. Akan tetapi tempat tinggal dan kesenangan yang kalian dapatkan di muka bumi ini ilahin, hanya sampai waktu yang telah ditentukan. Sudah tiba waktunya, selesai waktu kalian tinggal di sini. Telah selesai waktunya, selesai pula waktu bersenang-senangnya kalian di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kullu man alaiha fan, semua yang hidup di muka bumi ini akan fana. Siapapun itu, rajakah dia, rakyatkah dia, kayakah dia, miskinkah dia, tampankah dia, buruk rupakah dia, selama dia adalah makhluk hidup yang hidup di atas muka bumi ini, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, kullu man alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini akan fana, hilang dan sirna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tatkala kita hidup di dunia ini, hendaknya yang kita perhatikan bukan bagaimana kita mensukseskan diri-diri kita di dunia saja, tapi bagaimana caranya kita berupaya untuk membuat diri-diri kita sukses di akhirat nanti. Karena sesukses apapun kita di dunia, ingat permisalan dunia itu adalah indah namun punya akhir. Adapun tatkala kita mendapatkan kesuksesan di akhirat, dan semoga Allah memberikan kepada kita itu, kita akan mendapatkan keindahan yang tiada akhir, nikmat yang tiada berbatas waktu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling berbahagia, mukmin manakah yang paling cerdas. Aqyas bisa dimaknakan beruntung, berbahagia juga bisa dimaknakan cerdas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang cerdas, mukmin yang beruntung adalah aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Muslim atau mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan mukmin yang paling baik mempersiapkan dirinya setelah kematiannya. Ulaikal aqyas, itulah mukmin yang beruntung. Itulah mukmin yang cerdas. Karena seorang mukmin disebabkan iman yang ada pada kalbunya, dia tidak melulu tatkala beramal tendensinya adalah dunia. Dia tidak terus-menerus tatkala berbuat yang dia inginkan adalah dunia. Karena seorang mukmin dia ingat bahwasanya kelak dia akan mati. Kapan? Tak tahu waktunya. Banyak anak muda sudah mati. Banyak paruh baya yang mati sebelum usia tua. Yang mati tua pun banyak. Tapi yang mati tua renta itu sedikit. Makanya Nabi SAW sabdakan juga, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Makanya kalau sudah sampai usia 60 tulis wasiat. Karena disitulah biasanya usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai. Kalau kita dipanjangkan usianya sampai umur 60 tahun, Di usia 60 itu sudah saatnya bersiap-siap. Tulis wasiat, memperbaiki diri, karena sudah tidak ada uzur lagi, ma'asyarul muslimin. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu man balagha sittina min umri." Allah sudah mencabut uzur dari seorang yang sudah sampai usia 60 dari umurnya itu. Sudah dicabut uzur. Maksudnya, kata para ulama, dicabut uzur adalah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada dia kesempatan beramal selama 60 tahun. Kalau dia masih nakal di usia 60, dia masih menjadi fasik, dia masih mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya, maka ini tanda jeleknya dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak berikan uzur lagi dia atas hal itu. Awalam nu'ammirkum man yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami telah berikan kepada dia usia dengan usia yang cukup untuk dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyadarkan diri, bahkan wa ja'akumun nadzir, dia sudah didatangi oleh pengingat. Orang yang sudah usia 60 ini sudah didatangi pengingat. Kata para ahli tafsir, pengingat atau nazir di sini adalah uban. Uban itu pengingat, ma'asyiral muslimin. Kalau seorang itu sudah beruban, maka seakan-akan Allah memberikan peringatan kepada dia. Aku telah berikan kepada engkau usia yang cukup untuk engkau menyadarkan diri. Kalau sudah beruban enggak sadar-sadar, keras sekali hatimu. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah. Jadi seorang mukmin yang cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan nasibnya setelah dia mati nanti. Sehingga tidak melulu terkait dengan dunia. Tidak selalu beramal dengan tendensi dunia. Karena dunia ini akan sirna. Fabainama sahibuha qad a'jaba bishababihi wa faqa fiha ala aqranihi wa atrabihi wa hasala dirhamaha wa dinaraha wa qatafa min ladzatihi azharaha wa khada fi syahawati fi jami'i awqatihi id asabahul maut. Seorang yang hidup di dunia ini, tatkala dia sudah merasa takjub dengan kekuatannya, dia merasa takjub dengan pencapaiannya, bahkan dia bisa bersaing dengan kawan-kawannya, dia berhasil mendapatkan dirham dan dinarnya dunia ini, dia masuk ke semua kesenangan-kesenangan dunia, bahkan dia menyangka dunia ini tidak akan sirna karena dia barakallahu fikum hidup sehat, dia hidup di negeri yang aman. Setelah dia tertipu dengan semua itu, iz asabahul maut, tiba-tiba dia dijumpai oleh mati. Awit talafu fi mali, atau tiba-tiba dia dijumpai oleh kerusakan pada hartanya. Yang tadi sebagaimana kita sebutkan, dunia ini bisa jadi kita duluan yang meninggalkannya dan kepemilikan kita masih ada, atau bisa jadi kita masih ada tapi kepemilikan kita yang meninggalkan kita. Tidak ada yang abadi. Kalau sudah seperti itu, fadhahaba anhu sururu, akan hilang itu kesenangan. Wazalat ladzatu, dan akan hilang itu kelezatan. Wastauhasha qalbuhu minal alam, dan hatinya akan merasa takut dari rasa sakit yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Wan farada bi salihi aw sayyi'a a'mali, dan dia akan menyendiri dengan amalannya, bisa jadi amalan yang baik atau bisa jadi amalan yang buruk. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hunalika ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi hina ya'lamu haqiqata ma huwa 'alayhi. Pada saat itulah tatkala seorang menghadapi kematiannya, dia sudah hidup sendiri dengan amalannya yang baik ataupun yang buruk. Pada saat itulah seorang yang zalim menggigit kedua tangannya karena menyesal. Hina ya'lamu haqiqata ma huwa alaih. Tatkala dia tahu hakikat sebenarnya dunia itu. Wa yatamanna al-auda ila dunia. Dan dia berangan-angan bisa kembali ke dunia. La liyastakmila syahawat. Bukan untuk menyempurnakan kesenangan yang belum dia rasakan. Bal liyastadrika ma farrata minhu minal ghafalat. Justru yang dia inginkan tatkala kembali ke dunia adalah ingin menutup segala kekurangan-kekurangan yang dia dapatkan di dunia karena kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Dia tutup kekurangan-kekurangan tadi bitaubati wal a'mali sholihat, dengan bertaubat dan melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berikutnya ucapan yang sangat indah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Setelah menjelaskan bagaimana permisalan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat di atas. Fal'aqilul hazimul muwaffaq. Maka seorang yang cerdas, seorang yang kuat, seorang yang diberikan petunjuk. Tatkala dia tersadar tentang hakikat dunia yang dia jalani ini seperti apa, maka dia akan yu'ribu ala nafsihi hadhil halah, dia akan menghadapkan dirinya dalam kondisi semisal ini, dan dia akan berkata kepada dirinya, qaddiri annaki qad mitti, anggap dirimu telah mati. Wala budda anta muti, kalau kamu belum mati, kamu pasti akan mati. Anggap sekarang kamu sudah mati. Ayyul halataini takhtarin, wahai jiwa, seandainya kamu sudah mati, keadaan yang mana yang lebih kamu inginkan? Apakah keadaan untuk al-ightirar bizukhrufi hadhihi ad-dar, keadaan untuk tertipu engkau dengan keindahan negeri ini? Watamattu biha katamattu il an'ami sarihah, keadaan untuk engkau bersenang-senang di dunia sebagaimana bersenang-senangnya binatang ternak. Amil amalu lidarin ukuluha daimun wa dhilluha, atau engkau lebih memilih keadaan untuk beramal guna meraih kebaikan negeri yang makanannya dan naungannya terus abadi, tidak akan putus. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun, dan di dalam negeri surga itu engkau akan mendapatkan semua yang diinginkan jiwa dan lezat dipandang oleh mata. Lebih memilih yang mana? Setelah kita tersadar bagaimana hakikat dunia ini, maka anggap kita mati, anggap kematian kita dekat, dan pasti kita akan mengalami itu. Setelah kita mati nanti, kita lebih menginginkan kondisi yang seperti apa? Kondisi yang kita dapatkan sebagai akibat dari buruknya amalan kita di dunia, tertipunya kita dengan keindahan dunia, atau keadaan yang menjadi akibat baik dengan kesungguhan kita, dengan keseriusan kita di dalam mengamalkan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan kesolihan selama kita berada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya, ya Abul Hasan, siflana dunia. Wahai Abul Hasan, sifati kepada kami tentang dunia itu. Maka Ali menjawab, utilu am uqasir, kalian ingin aku menjelaskan dengan penjelasan yang panjang atau penjelasan yang ringkas? Mereka mengatakan, bal aqsir, sampaikan dengan penjelasan yang ringkas wahai Ali. Maka Ali menjawab, dunia ini untuk menunjukkan bagaimana rendahnya dan bagaimana dia tidak pantas untuk menjadi prioritas hidup kita. Halaluha hisabun wa haramuha nar. Dunia ini yang halal akan dihisab, yang haram akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Kita boleh cari yang halal di dunia. Bahkan kita dituntut untuk mencari yang halal. Tapi ingat, semua harta halal yang kita dapatkan ada hisabnya. Tapi kalau yang haram kita dapatkan, na'udzubillah min dzalik, neraka ancamannya. Jadi sehalal apapun harta yang kita dapatkan, tetap nanti akan diperhitungkan. Dari mana mendapatkannya, untuk apa ya diperbuat harta tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ali menambahkan penjelasannya tentang dunia, man iftaqara fiha hazin wa man istaghna fiha futin. Penjelasan yang menunjukkan bagaimana dunia ini tidak pantas untuk menjadi prioritas hidup kita adalah orang yang fakir di dunia akan sedih, orang yang kaya di dunia akan banyak ujian. Itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam beliau menyatakan, la tattakhidud dunya rabban fatattakhidakumud dunya abidan. Jangan kalian jadikan dunia ini sebagai tuan sehingga dunia akan menjadikan kalian sebagai budak. Aknizu kanzakum, simpanlah harta simpanan kalian, inda man la yudayyi'u, di sisi zat yang tidak akan menyia-nyiakan, di sisi zat yang tidak akan ya, yang tidak akan menyia-nyiakan simpanan kalian. Fa inna sahibakan zid dunya yakhafu alaihi al-afa. Orang yang punya simpanan dunia, dia akan khawatir kalau simpanannya itu hilang. Akan tapi wa inna sahibakan zillah la yakhafu alaihi al-afa. Orang yang menyimpan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan khawatir kehilangan akan menimpa harta simpanannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan dunia yang sebentar ini. Mari kita manfaatkan dunia yang tidak lama ini untuk kita berbekal dengan bekal yang sebanyak-banyaknya. Bekal takwa, bekal ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala, patuhnya kita kepada perintah-perintahnya, jauhnya kita dari larangan-larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jangan sampai sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kita termasuk bahagia daripada orang yang zalim, yang kalau sudah mati justru malah menyesal, menyesal ingin kembali ke dunia untuk menyempurnakan apa yang kurang dari amalan-amalan kita dengan taubat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tatkala beliau mengiringi jenazah, beliau mengatakan kepada teman-temannya, rahimallahu mra'an amila limithli hadzal yaum. Allah merahmati seseorang yang beramal untuk mempersiapkan semisal hari ini. Karena masing-masing kita akan merasakan hari di mana kita diangkat, hari di mana kita dimandikan, hari di mana kita disolati. Itu pasti kita akan merasakannya. Tidak ada yang tidak merasakan, pasti akan merasakan. Akan ada hari di mana kita sudah tidak lagi bisa bergerak, akan ada hari di mana kita membutuhkan bantuan saudara kita untuk mengurusi kita, mengantarkan kita ke tempat peristirahatan terakhir kita di dunia ini. Maka kata Imamul Hasan, semoga Allah merahmati seseorang yang beramal untuk mempersiapkan semisal hari ini tatkala dia menjadi jenazah. Innakumul yaum taqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi ikhwanukum haula'i min ahli al-qubur. Kalian saudara-saudaraku pada hari ini mampu untuk melakukan amalan yang tidak mampu dilakukan saudara-saudara kita yang sudah mati, yang sudah dikubur itu. Hari ini kita punya kesempatan amal yang tidak dipunyai oleh saudara-saudara kita yang sudah wafat. Maka faghtanimu shihhata wal faragh. Pesan Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah, maka manfaatkanlah kesehatan dan waktu luang yang kalian miliki qabla yaumil faza'i wal hisab, sebelum datang hari yang dipenuhi dengan ketakutan dan sebelum datang hari di mana semua amalan akan dipertanggungjawabkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini tafsir ayat yang ke-45 yang ada pada surah Al-Kahfi. Buatlah untuk mereka manusia permisalan tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian menyatu dengan tumbuhan-tumbuhan di bumi, kemudian tak lama dia menjadi tumbuhan yang kering yang dibawa kemanapun oleh angin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk ana pribadi, kemudian untuk antum sekalian. Wa insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tafsir ayat yang ke-46. Biiznillahi ta'ala wa nasallallahu taisir. Wallahu a'lam bishawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.